Pagar bintang makin indah jika dipandang, bagai gadis beri senyuman pada bujang idaman. Hai kasih ingin dimanja dengan tumbuhan mesra, pelipur lara, penawar di asmara. Bintang menyepi,